الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الحمد لله أخوانا في الدين حفظنا وعافاكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan pembahasan kita dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita masih pada qiraah bacaan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salatul khamis hari Jumat. Bacaan kita pada surat salat pada salat lima waktu dan beberapa di antaranya yaitu salat Jumat. Selain daripada salat lima waktu, kemudian juga salat Jumat. Di pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh atau salat fajar. Dan sunnahnya seseorang membaca apa dalam salat subuh? Qiwalul Mufassal. Dan ini surat termasuk yang paling panjang di antara salat lima waktu. Salat subuh paling panjang, dan yang paling pendek salat apa seringnya Mas Fahir? Paling pendek dari lima waktu bacaannya salat maghrib. Salat maghrib ini sunnahnya, dan demikian ini seringnya. Dan di pertemuan yang lalu sudah telah kita sebutkan bahwasannya boleh seseorang membaca apa yang disukainya atau apa yang mampu untuk dia baca. Dia tidak hafal surat-surat Qiwalul Mufassal, tidak surat Taf, tidak Tabarak, tidak Ar-Rahman, tidak An-Najm, tidak yang lainnya. Dia cuma hafal Al-Ikhlas atau yang lainnya boleh. Dan bahkan pernah kita sebutkan membaca surat-surat Al-Fatihah ini dari jumhur menurut mayoritas ulama hukumnya apa? Sunnah. Nabi SAW tidak mengingkari seorang lelaki yang ketika ditanya apa yang kau baca dalam salat, aqra'u bi fathil kitab, saya baca Al-Fatihah, summa as'alullah al-jannah, kemudian aku minta Allah dengan jannah, kemudian minta perlindungan dari neraka. Ada pun bacaan anda dan bacaan muat, saya tidak mau. Tidak bisa, dia tidak menghafalnya. Maka Rasul tidak mengingkarinya dan tidak memerintahkannya mengulangi sholatnya. Makanya jumhur mengatakan membaca surat Al-Fatihah pada dua rakaat pertama ini sunnah. Dan sunnahnya adalah membaca sebagaimana tadi, membaca yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat-surat Qiwalul Mufassal dari Qaf sampai Amma Yatasaalun. Atau di luar Qiwalul Mufassal namun yang panjangnya kurang lebih sama dengan surat-surat tersebut. Dan telah kita sebutkan pula di pertemuan yang lalu bahwasannya pada salat subuh pun boleh seseorang membaca yang kurang daripada hal tersebut, kurang dari Qiwalul Mufassal, seperti membaca surat-surat Awsatil Mufassal, surat-surat yang pertengahan antara Anna Yatasa'lu sampai Ad-Duha, boleh. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Amr bin Huwaidis, dia pernah mendengar Nabi SAW membaca pada salat subuhnya walaili idza as'as, dan ini surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat, sampai selesai. Dan ini akan termasuk Qiwalul Mufassal yang menunjukkan bolehnya. Begitu pula telah kita sebutkan bahkan Nabi SAW pernah satu waktu salat subuh membaca Az-Zalzalah dua kali dalam yakni setiap rakaat. Rokat pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai selesai, dan rokat kedua idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai selesai. Beliau baca sampai dua kali. Ini menunjukkan boleh dan seseorang ketika sholat membaca surat yang pendek, demikian pula bahkan sampai surat yang sama diulangi dua kali. Bahkan seseorang yang mungkin menyangka, waduh, sholat subuh sunnahnya Qiwalul Mufassal panjang-panjang, saya tidak hafal, saya cuma hafal satu surat Al-Ikhlas saja, bagaimana? Tidak mengapa, Nabi Muhammad SAW pernah membaca kisahul mufassal, yaitu Az-Zalzalah. Ini termasuk kisahul mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Surat-surat saja. Dan bahkan beliau ulangi sampai dua kali. Ini kesimpulan kemarin telah kita bahas pada salat subuh. Kita lanjutkan insyaAllah di salat zuhur. Riwayat-riwayat hadis tentang bacaan surat-surat Nabi SAW pada salat zuhur. Yang pertama, al-awwal sabaqa hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu inda Muslim. Telah kami sebutkan dalam hadits Abi Sa'id al-Khudri pada salat subuh yang sebelumnya. hadits riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'a Nabi alaihi wasallam kana yaqra. Sebelumnya ini pada pembahasan yaitu hadits 89 atau halaman 289 riwayat Muslim tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini diulangi disebutkan khususnya berkenaan tentang bacaan zuhur. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salat zuhur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salat zuhur pada salat zuhur fi rak'atain ulayain pada dua rakaat pertama fi kulli rak'ah di setiap rakaatnya qadra 30 ayat. Sekitar 30-an ayat. Sedangkan beliau mengatakan ini termasuk Al-Fatihah. Sehingga apatnya 7 ayat, ya, sekitar 20-an atau 23 ayat. Kemudian dia mengatakan termasuk sebagainya adalah Fatihah Allah misalnya. Wafil Uqrayai Qadra Qamsa Asrata Ayat. Dan pada dua rakaat yang terakhir, Nur beliau membaca sekitar 15-an ayat parunya. Dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang, yaitu surat zuhur, yaitu membaca surat terkadang. Terlambat. Dan sebenarnya seringnya adalah tidak membaca surat selain Al-Fatihah pada dua rakaat yaitu zuhur maupun asar. Pada demikian juga pada salat-salat sirriyah, pada salat maghrib rakaat ketiga, pada dua rakaat terakhir salat isya yang telah disebutkan yaitu Nabi hanya salat hanya membaca di Fatihah di kitab saja dengan Al-Fatihah saja dan ini seringnya. Namun sesekali boleh kita orang membaca dengan baik. Kemudian yang kedua, dan ini termasuk ulang surat bacaan 30 ayat kurang lebih, ini termasuk awsatil mufassal, bacaan pertengahan. Dan telah kita sebutkan salat tiga salat zuhur, asar dan isya ini bacaan yang pertengahan. Namun pertengahannya Rasulullah SAW ya seperti surat-surat tadi dari mulai Amir Sa'alun sampai Al-Duha. Mungkin surat Sabbih Marufidil A'la Alladhi Khalaqa Fasawwa seperti yang dibaca waktu Jumat, seperti surat Al-A'la atau Al-Ghaziyah Al-Ata Sa'adidul Ghaziyah atau bait yang lain. Ini kurang lebih ini sunnah dan boleh surat dan boleh juga lebih, namun ini sunnahnya. Baik, salat zuhur dan salat asar lebih kurang sedikit daripada zuhur. Dan kita lanjutkan, insya Allah lebih kita kebut, mohon maaf kalau agak sedikit cepat, mengingat sebagian kemarin mengharapkan beberapa pertemuan sebelum Ramadan agar kita membahas sedikit bekal tentang fikih Ramadan untuk puasa sebelum masuk di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan selesai dari pembahasan qiraah bacaan-bacaan selawat ini pada salat-salat lima waktu. Kita lanjutkan pembahasan rukuk. Pembahasan rukuk dari sifat salat hati setelah Ramadan insyaAllah. Yang kedua, rawa muslimun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qal laqad kanat salatu dhuhri tuqamu fayadhhabu dhahibu ila al-baqi. Dahulu, kata Abi Sa'id al-Khudri, salat zuhur itu ditegakkan. Kemudian ada seseorang dari jamaah yang pergi ke bagian dan bagi luas. Jangan dibayangkan bagi hanya sekedar makam saja, ya. Tapi daerah bagi yang dimaksud. Faya penting hajatah dan orang tersebut dua hajat. Ya, namanya sakit perut, jangan dipaksa, terus sholat, tidak khusyuk. Bahkan sebelum mulai sholat, Nabi telah menuntunkan untuk seseorang memulai seorang mendahulukan di kamar mandi apabila dia menahan yaitu al-akhbatai juga diwan al-akhbatai dia menahan buangan kecil ataupun buangan besar karena ini yunabi yang khusyuk akan menghilangkan dan menghalangi kemusyuan. Maka seorang keluar kemudian buang hajat, summa yatawadda, dia pun setelah selesai dia berwudu, summa ya'ti, kemudian dia datang kembali ke jamaah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raka'atil ula mimma yutawwiluha. Dan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pada posisi rakaat yang pertama, mimma yutawwiluha, karena beliau sangat panjangkan dia ini. Dan itu malah bisa kondisi seperti ini menunjukkan bahwa ini bukan hanya awsatil mufassal, tapi lebih daripada ini. Kejadian ini menunjukkan bahwa setelah zuhur itu idealnya dan sunnahnya adalah membaca yang pertengah, tidak terlalu pendek seperti maghrib, tidak terlalu panjang seperti subuh. Akan tapi sesekali, tetapi ketika ada hajat, maka seorang boleh memperpanjangnya. Dan di sini Nabi sudah memperpanjang bacaannya, khususnya rakaat pertama, sehingga orang kembali masih dalam keadaan mendapati sholat bersama jemaah rakaat pertama. Dan sebaliknya Nabi SAW pernah mendengar suara tangis anak bayi, anak kecil, dan Nabi menyegerakan bacaan sholatnya, dikarenakan dia mengkhawatirkan ibunya, dia itu tidak khusyuk dalam sholat, ya, sehingga beliau segerakan sholatnya dengan pendek. Namun tentunya perlu diingat, pendek-pendeknya sholat tidak boleh hilang, yaitu tumakninah. Atau sholatnya itu sampai mentul-mentul, bacaan ruku dibaca sambil mentul, bacaan i'tidal belum sampai tegak, bacaan ruku ataupun sujud sambil mentul, maka ini dapat. Tidakkah dan pernah kita lewati hadis, Nabi memerintahkan seorang sholat sampai 3 kali. Nabi SAW memerintahkan sholat sampai 3 kali. Apakah kau sholat? Nabi memerintahkan sirjik berkoli, sholatlah kan, dan kembalilah sholat, karena aku belum sholat. Kata Nabi SAW, sampai 3 kali orang tadi mengulangi sholatnya. Dan ini rahmatan lil alamin. Dan ini karena rahmat sayangnya beliau kepada umatnya. Mengingatkan mana-mana yang bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak. Disebutkan tentang riwayat Abu Sa'id al-Khudri dalam Riwayat Muslim, seorang buang hajat kembali ke jamaah masih mendapati Rasulullah SAW di rakaat yang pertama. Di sini disebutkan oleh Abu Dawud dalam riwayatnya, berkata Abu Qatadah, "Qadhanna annahu yuridu bidzalika an yuthbita nahu ar-rak'ata al-ula." Kami mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan perbuatan tersebut agar orang-orang mendapatkan rakaat pertama, tidak masuk, tidak ketinggalan rakaatnya. Ini kata Abu Qatadah. Dan demikian Allah SWT yang telah ikhmahnya, Nabi SAW memanjangkan diri ke rokat pertama, dan sementara rokat-rokat dulunya lebih pendek, dikatakan agar supaya orang-orang mendapatkan rokat yang pertama. Baik, kemudian riwayat yang ketiga. Ya, tadi ini aktual, termasuk siwal, bukasol, ataupun termasuk bacaan panjang, karena sampai seorang buang aja, wudu kembali pun masih dapat. Yang ketiga, rawahu muslimun an Jabir bin Samurah. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah riwayat Muslim radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri bil laili idza yaghsha wa fil 'ashri nahwa dhalik." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca pada salat zuhur dengan surat wal laili idza yaghsha. Nahari dan tajalla dan seterusnya dari surat Al-Layl. Dan ini termasuk awsatil mufassal, pertengahan antara amma yata'alu sampai ad-duha. Ada surat ini Al-Layl, wal-layl idza yaghsha wa nahari idza tajalla. Dan ini beliau baca saat surat Zuhur. Wa fi riwayatin yaqra'u bidzuhur, dan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, Nabi membaca, atau dalam nomor hadis yang lain dalam Tirmidzi, Nabi membaca dalam surat Zuhur, "Tasbihisma rabbikal a'la." Dan ini sama surat Al-A'la, juga termasuk awsatul mufassal. Surat-surat yang terletak antara amma yata'alun sampai ad-duha. Surat-surat ini kurang lebih. Dan awsatul mufassal ini kurang lebih satu halaman, kurang, kebanyakan kurang, dan juga lebih sedikit, kurang lebihnya. Dan ini kebanyakan surat-surat yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat zuhur. Kita disebutkan di sini dalam sholat asar, semisal itu juga. Jadi dalam riwayat disebutkan asar lebih kurang daripada zuhur, ada kalanya setengahnya, kadangnya kurang sedikit, dan ini disebutkan asar semisal dengan zuhur. Maka ini kelonggaran dengan perkara-perkara seperti ini. Warawahu Abu Dawud bin Nahwi, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan yang semisal ini, wajada, dan juga menambahkan wassalawati kadzalik illa subha fa innahu kana yutiluha, dan sholat-sholat lainnya pun seperti itu kurang lebih lamanya kecuali sholat subuh, karena sesungguhnya beliau memanjangkannya sholat subuh, beliau panjangkan surat salatnya, maka sholat subuh itu paling panjang yang terhadap bacaan-bacaan salat yang lain. Jadi ini lebih baik Abu Dawud. Kemudian nomor keempat, rawah An-Nasa'i al-Barra, al-Barra ibn Azib, dari sahabat al-Barra ibn Azib riwayat Nasa'i, Rasulullah al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, menceritakan, kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra, kami dulu pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zuhur. فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَةِ مِنْ سُورَةِ اللُّقْمَانِ وَالذَّارِيَاتِ, maka kami mendengar dari beliau ayat demi ayat dari surat Luqman dan surat Al-Dzariyat. Jadi disebutkan oleh para ulama bahasanya disunahkan seseorang sesekali dan tidak terus-terusan membaca pada sholat zuhur itu dengan terdengar makmum. Hukum asal sholat zuhur asar dan juga zuhur asar ini adalah sholat sirriyah dengan pelan bacaan, tidak terdengar oleh makmum. Akan tetapi sesekali seorang imam memperdengarkan kepada makmum. Dan bahkan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami dengar dari beliau ayat demi ayat dari surat Luqman dan Dzariyat. Dan kita tahu surat Luqman dan Dzariyat tidak termasuk surat-surat ayat itu, atau surat Luqman ini bahkan di luar Tiwalul Muqassar. Kalau surat Dzariyat itu termasuk Tiwalul Muqassar setelah Qaf. Ada sebelum kok, belum kok setelah, kayaknya setelah kok kemudian ada dia. Ini termasuk tiwalul mufassal. Padahal kita tahu sholat zuhur kan seringnya dan sunahnya dalam pertengahan. Tapi Nabi sudah terus mengajar membaca panjang tiwalul mufassal. Dan tidak menutup kemungkinan ini malam sholat agar mereka tahu bahwasanya sholat zuhur itu sekarang yang Nabi membaca surat Luqman ini di luar tiwalul, di luar mufassal. Dan surat Dzariyat ini di luar awsatul mufassal. Dan mereka dengar hal ini. Dan oleh karenanya sebagian sahabat itu mempraktikkan hal ini ketika hendak mengajari makmum baca salat. Meskipun pada bacaan-bacaan yang sifatnya sirriyah seperti doa istikharah. Doanya sirriyah pelan, tidak terdengar. Nabi membacanya pelan, tidak terdengar. Karena tapi Umar bin Khattab pernah membaca doa istikharah untuk mengajari misalnya Muhammad Najimah. Agar kalian tahu dia termasuk sunnah. Jadi salah satu bacaan kita yang dia baca, Subhanallahumma bihamdik, wa ta'ala basmuk, wa ta'ala butuh, wa la'ilaha amiru. Demikian pula Abu Hurairah pernah mengerahkan dalam surat jenazah. Ini semua dalam rangka agar, yaitu apa? Mengajarkan kepada masjid. Begitu pula pembahasan yang pernah kita sebutkan, para ulama membawa kepada perkara tersebut, kalau sebagian sahabat mengerahkan bacaan basmalah pada Al-Fatihah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu pula ulama Rasulullah yang empat dalam hadis Anas bin Malik Rasulullah kemarin, mereka ketika membaca surat mengerahkan dengan permulaan Alhamdulillahirobbilalamin. Namun terdapat surat dipelankan. Namun sekali mereka mengerahkan basmalah agar tahu kalau ini tidaknya dibaca basmalah dan jangan dihilangkan, namun tidaknya dibaca. Maka ini dibuat pada pemimpin-pemimpin seperti ini sebagai keterangan Rasulullah. Ini, sholat zuhur, terkadang Nabi memperdengarkan ayat demi ayat dalam suratnya seperti di kejadian ini. Walau An-Nasai ayat Anas radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, An-Nasai, inni sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra faqara'a lana bihatain suratain fi rak'atain. Aku sholat bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur, dan beliau pun membacakan untuk kami kedua surat pada dua rakaat pertama berikut. Sabdi Ismarabu Jal'ala wa hal ataka hadithul ghashiyah. surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah pada salah satu surat zuhurnya Rasulullah SAW. Warawa aizan juga diriwayatkan oleh Nasa'i dari Muhammad yang lain. Al-Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhr wal 'ashr min samaa'i ila fil buruj was samaa'i wat tariq wa nahwihima. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur dan asar membaca dengan was samaa'i dzatil buruj wal yawmil ma'ruf sampai habis surat al-buruj. Was samaa'i wat tariq rakaat kedua. Ya, wa ma adraka ma tariq an-najm as-saaqib fi kulli nafsin lamma 'alayha haafiz sampai akhir surat at-tariq. Atau surat-surat yang semisalnya surat-surat dari Awsatul Mufassal dari yang paling sering antara ayat Al-Alum sampai Al-Duha ini yang paling sering. Wahuwa Ida Dawud Aydan wa Tirmidhi dan selain diriwayatkan Nasa'i hadis ini juga diriwayatkan Abu Dawud dan juga Al-Tirmidhi dan sangatnya hasan insyaAllah para perawi yang lain insyaAllah hikmah dan kecuali satu Syimak bin Had dan dia hasan hadis oleh karena yang hadisnya dihasankan. Dan hari masa saya termasuk hadis yang diterima, namun singkatnya derajatnya di bawah hadis sahih. Dan ulama terjauh lebih dalam bedanya, di mana yang kedua ini termasuk jenis min kismi hadis al-maqbul, termasuk jenis hadis yang diterima semua. Yang ketujuh dan terakhir dalam bab ini dalam surah Dhuhr disebutkan warawa Abu Dawud an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada fi salati dhuhr. Riwayat dari Ibn Umar, dari Abu Dawud, dari sahabat Ibn Umar, bahwasanya Nabi SAW pernah sujud suatu waktu pada salat dhuhr. Summa qala, kemudian beliau bangkit, faraka'a dan beliau rukuk, fara'aina annahu qara'a tanzila as-sajdah. Kami melihat beliau membaca tanzil as-sajdah. Termasuk salah satu yang disebutkan di sini, Nabi SAW membaca surat Al-Islami Tanzil As-Sajdah, surat As-Sajdah. Ya, dan ini baik termasuk Tiwalul Mufassal. Yang ini biasanya dibaca waktu surat subuh, panjang, sajdah, bukan di pamul, tapi satu surat hukum, As-Sajdah. Dan ini kurang lebih 3 lembar, ya, panjang. Dan ini menunjukkan semuanya bahwasannya salat zuhur bagaimana salat subuh boleh yang pendek boleh yang panjang sekali menyelesaikan berdiri akan tetapi seringnya salat subuh itu keluar panjang dan salat zuhur asar dan isya itu pertengahan dari Awsatul Mufassal. Namun sekali Rasul membaca di luar Awsatul Mufassal untuk menjelaskan bolehnya. Kemudian berikutnya qira'atu salatil Jum'ah, bacaan salat Jum'ah. Salat Jum'ah ini ada kalanya Awsatul Mufassal, ada kalanya Tiwal Al-Mufassal. Dan membaca Awsatul Mufassal seperti disebutkan di sini beberapa riwayat. Yang pertama Tiwal Al-Mufassal, Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jum'ah. Aku pernah mendengar Nabi SAW membaca kedua surat itu di hari Jum'at, yakni Al-Jum'ah di rakaatul ula wal munafiqin di rakaatul tsaniyah. Yaitu beliau membaca surat Al-Jum'ah rakaat pertama dan membaca surat Al-Munafiqin pada rakaat kedua. Dan ini termasuk surat-surat di wal mufassal antara Qaf sampai Amiyat al-Sa'al. Ini 28 ya, 28 ya. Sudah kan lebih sedih ini Jumat Munafik ini sudah kan ya oke Jumat dan Munafik itu jadi ini termasuk surat-surat Tiwal Mufassal Tiwal Mufassal. Nomor 2 Warawa Aydan Ali Nu'man Ibn Bashir Ibn Bashir radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aydain wa fil jum'ah. Kata Nu'man bin Bashir yang ini sahih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada dua salat ini, salat hari raya, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat hari raya tahunan. Wa fil jum'ah dan juga membaca pada salat Jumat, yakni hari raya mingguan. Bismillah bismarabbika la'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah dengan surat Al-A'la. rakaat pertama. Jaz al-ghasyah al-asabih al-ibul ghasyah rakaat kedua. Dan ini termasuk awsatul mufassal. Surat-surat yang berbeda. Surat-surat yang berbeda. Seperti surat Hud. Pertengah. Awsatul mufassal. Ini cuma. Surat al-a'la, surat al-ghasyah. Yang ketiga, warawa aidan an Nu'man bin Bashir. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Nu'man bin Bashir, wasyu'ila, dan ketika itu Nu'man bin Bashir ditanya, ayya syai'in qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Jumat? Dengan surat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada hari Jumat? Siwa suratul Jumat, selain surat Al-Jumat. Qala kana yaqra'u hal ataka hadithul Bashir. Terkadang beliau mengoblak. Ini mencampur antara siwal mufassal dengan awsatul mufassal. Beliau membaca surat Al-Jumat, yang mana ini termasuk dari surat siwal mufassal. Beliau rakaat kedua, beliau membaca al-ataka hadithul ghasyiyah, dan ini termasuk awsat al-mufassal. Maka terkadang beliau membaca semuanya dari siwal mufassal, seperti Jumat dan munafiqin. Terkadang beliau membaca semuanya awsatul mufassal, al-ahlas dan al-ghasyiyah. Terkadang beliau mencampur rakaat pertama siwal mufassal, rakaat kedua awsat al-mufassal, yang pertama surat Al-Jumat, yang kedua al-ataka hadithul ghasyiyah. Dan boleh ini ataupun yang itu, yang lain-lainnya mudah. Warawa awal Imam Muhammad bin Lafaz, Imam Muhammad meriwayatkan dengan Lafaz, bima kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil Jum'ah ma'a suratil Jum'ah. Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca? Masih pertanyaan kepada Nu'man bin Bashir, namun lafaznya Imam Muhammad dalam kitabnya. Nu'man bin Bashir ditanya, Nabi membaca daripada surat Jum'at. Salat Jum'at surat apa selain surat Al-Jum'ah? Qala hal ataka hadithul mursyid. Itu beliau membaca hal ataka hadithul mursyid. Ini selesai dari bacaan salat Al-Jum'ah. Seringnya adalah awsatul mufassal, dan boleh juga membaca surat siwalul mufassal. Boleh terus demikian. Dan mana yang lebih utama kalau bertanya? Kita jelas kalau salat Jum'at lebih utama. Ini tanpa memperhatikan kondisi ya. Kalau kondisi ternyata ada nangis-nangis atau ada di tempat-tempat kerjaan atau yang diminta, baik, maka tentunya ya apa istilahnya mungkin memperhatikan. Akan tapi ketika keadaan normal tidak ada apa-apa, maka lebih bagus mana surat Al-Jumu'ah membaca awsatul mufassal atau siwal mufassal? Jelas lebih bagus membaca siwal mufassal. Satu, jelas dikatakan bacaannya lebih banyak, lebih banyak. Dan tentunya bacaan suratnya lebih banyak. Dan kita tahu man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia mendapat 10 kebaikan. Saya masih mengatakan nama Al-Qur'an itu lahir dari Al-Haq, melalui Al-Haq, dan seterusnya dari sini. Dan jika ada pembahasan yang terlalu lama, jika ulama mengatakan seperti Al-Qur'an, yakni satu kalimat, satu kalimat. Tapi bukan satu kalimat, satu kata. Karena alif itu tiga huruf, bukan huruf tiga iya yang dimaksud. Alif, A, Lam, kemudian Rim. Dan ini ada pembahasan sendiri. Dan karena itu alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah satu perlu kebaikan lillah dan seterusnya, bukan dihitungnya alhamdulillah yang ini sekali enam ha dan seterusnya. Jadi kalau mengatakan demikian mengembalikan kepada istilah orang-orang di mana mereka menyebut satu kata disebut huruf. Terlepas dari ini, apakah yang dimaksud huruf hakiki, huruf hijai, ataukah kata dalam kata bahasa Arab, maka ini semua menunjukkan yaitu keutamaan bacaan Al-Quran. Banyak. Dibaca 10 kali kebaikan. Dan berapa banyak? Semakin panjang bacaannya, semakin banyak pahala. Yang kedua, salat termasuk abdul salat adalah atwal qiyaman, yang paling lama berdirinya. Dan tentunya paling lama berdiri bukan cuma dia mematung berdiri tanpa bacaan. Tentunya berdiri sambil membaca bacaan. Sebab yang lebih panjang lebih afdal dibandingkan yang tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga di antara alasannya adalah karena khusus sholat Jumat disebutkan hadis yang lain bahwasannya termasuk tanda kefakihan seseorang adalah pendeknya khutbah dan panjangnya surat. Panjangnya surat. Maka ketika seseorang memanjangkan bacaan surat ketika sholat Jum'ah, maka ini sahur. Dan terkadang berbeda-beda di tiap daerah, tiap tempat. Ini kita dapat kalau di sana, di yang kami dapat baik di khususnya di beberapa mahal di Yaman dan sebagainya, itu terkadang kalau menurut kita termasuk panjang. Termasuk panjang. Baik. Ya. Nah, tapi di tempat kita memang terkadang 20 menit atau kurang nggak sampai setengah jam itu juga panjang benar. Jadi ada sebagian daerah kita melihat maka sholat Jumat ini sebenarnya 10 menit. Kalau sudah lewat 10 menit sudah pekah betul semua yang lain yang itu. Allah dan Tuhan sudah mengabar seorang memperhatikan keadaan kondisi mereka. Tetapi juga tidak kemudian seseorang, wah biar saya fakihnya selama lagi, saya dikatakan fakih, kemudian dia kemudian dia misalnya pendek-pendekkan khutbahnya 5 menit, kemudian 5 menit khutbah, kemudian selanjutnya saya mau baca Al-Baqarah. Jalan ya bukan kemudian demikian. Tetap Rasul Rujan dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuaikan khutbahnya. Ketika ada hajat penting diingatkan, maka ingatkan. Ya, dan tentunya dosa yang berkenaan tidak terlalu sedikit diingat yang kurang lengkap atau kurang jelas dalilnya atau pembahasannya juga tidak terlalu panjang. Sementara yang digunakan di panjang dan termasuk adalah suratnya. Maka mana yang afdal membaca surat Al-Fatihah Al-Mufassal atau Tiwalul Mufassal pada surat Jumat, yang lebih panjang punya lebih baik Tiwalul Mufassal ini. Kemudian di surat Al-Asr, pada surat Asr sekarang. Yang pertama saya bapak hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, telah lewat juga hadis Abi Sa'id tadi sebelumnya tentang baca surat Dhuhr Asr. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra' fi salat Dhuhr. Dia membaca pada surat Dhuhr seperti tadi. Jadi 30 ayat pada rakaat kedua 15 kan atau rakaat kedua. Dua rakaat terakhir 15 ayat. Kemudian disebutkan waqil asri dan pada salat Asr berrakaatain ulayyain pada dua rakaat pertama di kulli rakaat qadra qira'ati 15 ayat. Pada dua rakaat pertama di setiap rakaat membaca 15 ayat kurang lebih. Waqil ukhrayain qadra misli dzalik. Dan pada dua rakaat terakhir membaca separuhnya. Maka kalau sudah dzuhur sudah sekali 30 ayat dan itu al-fatihah mufassal. 30 ayat, dua rakaat pertama, dua rakaat terakhir, 15 ayat. Surat Asr 15 ayat adalah pada dua rakaat yang pertama. Sementara dua rakaat terakhir 7 ayat. 7 ayat lebih ini al-fatihah saja. Ini kurang lebihnya yakni akan lebih pendek daripada dzuhur. Dan dalam riwayat Abu Sa'id ini separuhnya bahkan sholat asar setengah daripada sholat dzuhur panjangnya. Sehingga meskipun sama-sama dalam bacaan Awsatul Mufassal akan tetapi setengahnya. Dan Awsatul Mufassal ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang Wan Najiyatu Barqa, ada yang Wailul Mutaffifin, ada yang Abu Sa'id Tawalla, ada yang lebih pendek seperti Wal Adiyatu Dhabha atau mungkin itu di YouTube boleh dia masuk awal atau kisah lah seperti itu di atasnya aduha yang itu pasti aduha seperti Andrew atau yang lainnya main lebih dari itu. Kemudian nomor 2, wasa bapak Aidan hadis dia berbincang murah. Telah lewat juga dalam hadis dia berbincang murah. Saya sebagai salah pelan di Republik dan di Indah Muslim Abu Dawud juga diberikan oleh Abu Dawud. Anahu kana yaqra fiha nahwa wa fa nabi membaca surat Asr semisal surat Al-Lail wal lail idza yahya. Secara juga surat Asr membaca Al-Fatihah mufassal ini intinya. Yang ketiga terakhir dalam surat Asr disebutkan di sini sabaqa hadithun hadithu aidan min al-Nasa'i wa Abi Dawud. Juga pernah berlalu hadisnya sahabat Jabir bin Abdul bin Samurah radhiyallahu anhu dalam riwayat Nasa'i maupun Abu Dawud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal 'ashri bis sama'i dzatil buruj. Nabi pernah membaca pada dzuhur dan asar dengan surat al-buruj. Was sama'i dzatil buruj sama seperti itu. Rakaat kedua was sama'i wat tariq at-tariq wa nahwihi ma. Dan surat-surat yang semisal keduanya yang sepanjang itu kurang lebih surat dari surat-surat al-fatihah mufassal ini kurang lebihnya surat dzuhur dan asar. Yang terakhir dari surat lima waktu adalah dua yang terakhir di dua waktu adalah maghribnya. Di salat maghrib pada salat maghrib. Sebelum kita masuk secara umum salat maghrib itu membaca bacaan kisah al-mufassal. nisfnya, surat paling pendek dari lima waktu, antara Ad-Duha sampai An-Nas, atau boleh membaca Al-Baqarah tapi satu dua ayat saja yang semisal dengan surat-surat pendek ini. Boleh misalnya ya ini apa yang pendek saja, misalnya ayat suci misalnya, atau beberapa yang ada yang panjangnya kurang lebih seperti surat-surat pendek ini. Namun seringnya adalah ini pada apa ya, seperti kisah Al-Baqarah. Dan surat Al-Baqarah telah kita sebutkan bacaannya adalah bacaan paling pendek di antara surat lima waktu. Ini sumasa dan ghalib sering. Kamu disebutkan di sini beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca surat yang bermacam-macam pada surat Al-Baqarah. Yang pertama, rawa al-Bukhari an Marwan ibn al-Hakam wasanya sahabat Marwan atau Marwan ibn al-Hakam, saya pernah berkata pada khalifah Marwan bin Hakam rahimahullah al pernah berkata menceritakan qala li Zaid bin Thabit pernah menegurku, berkata kepada Zaid bin Thabit termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Kalau Zaid bin Thabit termasuk sahabat, dan Zaid bin Thabit terkhusus selain daripada bacaan Quran, dia juga memiliki keunggulan, keistimewaan dan kelebihan dari bidang fitri, yaitu faraid, masalah warisan. Misalnya dari masing-masing sahabat memiliki keutamaan, keutamanya Khalid bin Walid, keutamaan Abu Hurairah, keutamaan Abdullah bin Mas'ud, Umar, dan beberapa. Kemudian tentang Zaid bin Thabit, ini selain daripada qiraah dan bacaan adalah pada bab ilmu warisan. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pernah berkata kepada Umar bin Khattab, malaka taqra'u fil maghribi bi qisar. Kenapa engkau membaca pada surat maghrib dengan qisar? Yani surat pendek. Tapi riwayat dalam riwayat di qisar al mufassal, dalam sebuah riwayat yani surat-surat pendek dari surat-surat mufassal. Wa qad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u min ula al-sulayayn. Padahal aku pernah betul-betul sungguh aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca dengan ula al-sulayayn. Membaca dengan surat Tula At-Tulayin yang dimaksud adalah Aqwal Al-Fasr Tula ini bukan dalam Fatul Bari. Ma ditanyakan dalam Bidana Abu Dawud, Wama Tula At-Tulayin, apa itu Tula At-Tulayin? Wala Al-A'raf, yang dimaksud adalah surat Al-A'raf. Banyak surat Al-A'raf, banyak. Namun disebutkan dalam nanti, jadi mereka dalam riwayat yang lainnya, surat Al-A'raf beliau bagi dua, pada dua rakaat, ya, bukan satu rakaat, tapi dibagi dua. Namun dalam riwayat ini, riwayat Bukhari tidak disebutkan di bisa atau tidak, namun yang jelas beliau membaca ini, Sula Al-Sulayy, surat rumah yang panjang, yaitu Al-A'raf. Dan tentang riwayat Abu Dawud yang disebutkan di situ, apa itu kedua yang dimaksud Tula Sulayy, kemudian dikatakan Al-A'raf, siapa yang menjawab Al-A'raf ini? Saya disebutkan dalam riwayat Masai bahwasanya itu adalah dari ucapan Urwah, salah seorang rawi ya, Urwah bin Umair, keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan Tula Sulayy adalah Al-A'raf. Rawahu An-Nasa'i bi lafz, dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan dengan lafz ataqra'u fil maghrib bi qul huwallahu ahad. Apakah engkau membaca yaitu pada salat maghrib dengan qul huwallahu ahad wa inna a'tainaka al-kautsar? Dan Zaid bin Thabit bertanya kepada Marwan bin Hakam, apa engkau membaca selalu dalam maghrib alif lam dan al-kautsar? Qala na'am, iya, jawab dia. Qala fa mahyubatun laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi atwali aqulayn alif lam mim ta. Tentang riwayat ini, riwayat Nasa'i, saya juga akan kita lengkapi besok ya. Ada beberapa sekali pada tahun rumah pertamaan lupa pada tahun saya belum melihat dalam keterangannya ini mas. Yang jelas secara global ini James Dicapit seakan menyarankan kepada Marwan Muhakam agar membaca bacaan yang panjang karena James Dicapit pernah membaca yaitu di sini di belakang atau pernah mendapati surat berjamaah bersama Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW dengan bacaan surat yang panjang. Baiklah, sebenarnya boleh seorang bahkan seorang mengatakan disunahkan surat maghrib itu membaca yang pendek-pendek ya. Yang pendek-pendek ini secara sering bahkan demikian ini dijamaah dengan perkara-perkara yang lain. Warawa Aydan dan juga Imam Nasai meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. رواية عائشة وصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah membaca pada surat maghrib dengan surat al-A'raf beliau bagi dua pada dua rakaat. Ini termasuk dalam dua yang menunjukkan yaitu apa namanya panjang. Termasuk bab ini membaca surat al-A'raf. Dan demikian disebutkan pula oleh Nasa'i dari Abdullah ibn Uzbah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bi hamim ad-dukhan. Dan disebutkan dalam riwayat Nasa'i dari sahabat Abdullah ibn Uzbah ibn Mas'ud namun ini murkal karena dia tidak bertemu dengan Rasul dari Rasulullah Mursal terputus dari termasuk kata haji sehingga habisnya lemah disebutkan di sini dalam surat maghrib membaca hamim yang diadukkan ayat yang ketiga di sahih rawa al-Bukhari riwayat Bukhari dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu aku pernah mendengar Nabi SAW membaca qara'a fil maghrib ada surat maghrib membaca surat at-tur والطور وكتاب المنشور في رقم المنشور في والبيت المحمود والسقف المرفوع في آخر سورة. ini di salat maghrib kata juga Imam Bukhari ini adalah di poin yang lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat maghrib terkadang dibaca apa banyak. Dan begitu Nabi selesai membaca ini termasuk surat atau siwal mufassal. Padahal sebenarnya apa salat surat yang sering dibaca adalah pada siwal mufassal. Disebutkan dalam sebuah riwayat falamma balagha hadhihi al-ayah ketika Nabi membaca surat At-Tur kemudian sampai pada kalimat ayat ampuni min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun yang artinya apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa sesuatu apapun tiba-tiba ada teori kebetulan am humul khaliqun atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri am khalaqas samawati wal ardh apakah mereka yang menciptakan langit-langit dan bumi bal la yuqinun bahkan mereka sendiri tidak yakin ya sampai pada ucapan musayyirun sampai pada ayat musayyirun kata Jubair bin Mut'im ketika itu masih musyrik Jubair bin Mut'im belum Islam dengar bacaan salat tapi salat kada qalbi an yabin hampir-hampir qalbuku terbang hampir-hampir yakni jiwaku melayang mendengar luar biasa isi kandungan ayat tersebut ya dan insyaallah kita lanjutkan pada al-adab saya menunjukkan besarnya takdir pengaruh daripada kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan insyaallah kita lanjutkan sejenak pada adzan adzan salah seorang saya dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya dari hadis juga dimuatkan Nabi Allah SAW membaca pada salat maghrib dengan surat At-Tur. Disebutkan dalam sebuah riwayat tambahan faedah bahwasanya ketika juga dimuatkan mendengar surat tersebut sampai pada ayat Amkuni kulun gayi syaihumul khaliqun sampai pada al-musayfiru hampir-hampir jiwa kemelayan disebutkan juga namun riwayat ini juga menurut insyaAllah bisa kita kafi insyaAllah saya ingin mengatakan illa anna Sufyan dikarenakan Sufyan pada kurang rawi dalam hal ini sarraha bi annahu haddatha bi hadhihi ziyadah makanya dia yang menyampaikan dengan tambahan ini yang menyampaikan tambahan riwayat ini Ali Zuhri dari Muhammad bin Syihab Az-Zuhri walam yasmaha ilmu tanpa dia pernah mendengarnya darinya. Ini terputus. Maka tentang tambahan riwayat ini, saya berbutuh kita rujuk lagi ke dia dari riwayatnya tentang tambahan sebab keislamannya juga dimulai. Jadi menyebutkan awal mula keislaman juga dimulai mendengar ayat ini tadi. Namun saya sendiri ternyata dalam kitab Syarah Usulul Iman beliau menyebutkan kita. Akan tetapi di sini beliau memberikan faedah bahwasanya di sini ada kelemahan. Insya Allah kita rujuk lagi kita lihat lagi. Di antaranya adalah dalam satu bari. Al-Fatih di sini dalam satu bari menyebutkan beberapa keterangan kita tentang ini. Insya Allah kita selalu mudah-mudahan bisa kita lakukan. Tambah dengan riwayat Nasa'i dari Kisah Marwan bin Hasan dengan Zaid bin Thabit lagi. Insya Allah selain. Dan sekaligus faedah di sini bagaimana takdir Al-Quran. Faedah dan pengaruhnya Al-Quran dikali itu luar biasa. Sampai-sampai dulu orang-orang muslimin itu berusaha agar menjauhkan kaum muslimin atau menghalangi mereka agar tidak memperdengarkan bacaan ayat kepada anak istri mereka. Khawatir terpengaruh. Abu Bakar Siddiq ketika membaca Al-Quran, beliau keraskan sampai tetangganya dengan ini. Sebagai mereka penasaran, Abu Bakar sedang apa ini? Dia ternyata mereka dia sedang sholat. Dan sesekali beliau menangis ketika dalam beberapa ayat. Dan mereka senang. Meskipun mereka belum berislam, mereka senang dan memperhatikan dengan bacaan ini Abu Bakar Siddiq. Kemudian sampai orang-orang muslimin berpesan kepada Ibnu Jabirnah yang memberi jaminan keselamatan Abu Bakar. Dia beritahukan kepada temannya. Suruh dihentikan bacaan Qurannya, ya bacaannya, ya jika tidak maka lepaskan jaminan keselamatan atas dia, kamu tidak bertanggung jawab atas keselamatan dirinya. Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq didatangi oleh Ibnu Jabirnah, orang yang menjamin keselamatannya, ya kemudian Abu Bakar mengatakan, aku kembalikan jaminanmu atasku, cukup Allah sebagai satu-satunya yang menjamin keselamatan dan sebagian mereka mengingatkan agar jangan engkau dengar sedikitpun ayat dari Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan dia syair, majnun, penyair yang gila. Ada yang mengatakan kalau engkau dengar kata-katanya, engkau akan tersihir. Engkau akan terpengaruh dan seterusnya. Sampai sebagian mereka sebelum anugerah itu menutupi telinganya dengan kapas. Tidak mau dengar kata-kata. Dan ini termasuk juga yang banyak menyebabkan seorang masuk bergelombang ke dalam Islam. Ya. Termasuk apakah sampai sisi lain, media-media seperti pedang bermata dua. Ada fitnahnya, ada syahwatnya, ada berbagai macam rusakan dari media. Di sisi lain, Al-Quran itu kadang masuk dan dakwah Islam itu masuk di setiap kamar, bahkan orang Eropa, orang Amerika, dan seterusnya. Tanpa ada dai yang membacakan. Mereka membuka, mereka membaca, melihat dengan diri dan misalnya pun banyak orang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Oleh karena itu disebutkan setiap orang dalam dakwah, ketika dia selalu mengaitkan diri dengan Allah, Allah Rasul, ini dalilnya. Allah berfirman, Allah berfirman. Nabi bersabda, ini kawi di hujan, kuat dalam hujan. Ya, karena ini kalam Allah, firman Allah dan dekat pengaruhnya. Dan mereka yang mengusahakan Islam berusaha untuk mengalihkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Sehingga ketika baca surat imam tidak paham bacaan imam tidak khusyuk. Ketika baca hadis tidak paham apa itu hadis. Padahal itu bahasa Al-Quran dan Sunnah. Dan seterusnya, sementara seseorang ketika jelas dan paham baca Al-Quran saja. Tanpa didakwai mungkin belum sampai tingkat didakwai atau majlis ta'lim atau apa banyak. Dia mendengar baca Al-Quran dan paham. Maka dia mengetahui. Contohnya, ya, sebagian orang yang mengatakan saya masa ya, tidak menghormati sesama penduduk agama dengan menghancurkan patung atau yang semisalnya. Dia mendengar kisah Nabi Ibrahim. Wattallahi la asidanna asnamakum ajma'in fajadat fa. Kemudian disebutkan ja'alahum jidadan illa kabira lahum la'allahum yahdiyun. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala mereka. Ketika dia paham, tidak mungkin. Masa ya, saya mengatakan Nabi Ibrahim orang yang tidak menghormati mengatakan itu tak ada yang sinisannya, dia paham dan bagaimana para nabi yang mereka terdepan dalam dakwah tauhid nah, dan seterusnya dan sinisannya namun dan ini dipahami dari ayat Al-Quran Al-Karim dan ini saya sangat penting memahami dan membantu sama-sama dalam dakwah dengan bahasa Arab. Kemudian disebutkan di sini sebagai penutup tentang sholat maghrib. Tadi disebutkan beberapa hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan yang panjang itu di antara yang tersebut. Dan dalam riwayat Bukhari dari Ummul Fadl binti Harits, Nabi membaca wal mursalati urfan. Dan ini maksudnya, subhanallah. Akan tetapi sunahnya seringnya adalah membaca kisahul mufassal. Sholat maghrib termasuk sholat paling pendek dari lima waktu. Namun menunjukkan bolehnya Nabi terkadang membaca sholat-sholat panjang menunjukkan bolehnya. Sebagaimana kebalikannya, sholat subuh Nabi membaca sholat paling panjang dibanding sholat-sholat lainnya. Kisahul mufassal. Tapi kadang Nabi pernah membaca Al-Zalzalah dua kali diulang dan pernah membaca surat-surat Al-Satul Mufassal menunjukkan boleh dan longgarnya surat tersebut. Dan di sini disebutkan oleh Syekh pada bacaan Mutilat Insan di Maghrib Ahyanan, tidak mengapa seseorang memperpanjang bacaan Maghrib sekali bayang babillah wa yakra abdiswal mufassal di Ba'dil Ahyan, bahkan semestinya dia membaca Tiwal Mufassal pada beberapa waktu. Kama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fil maghrib bisur, sebagaimana sahih Nabi membaca Asur wa bil A'raf aidan farraqa fi rak'atain. Juga sahih dari hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'raf dibagi dua rakaat. Ya, rakaat separuh rakaat pertama dan rakaat kedua. Pada yang bagi yang jaguna da'iman di salat maghrib di qara'a mufassal, maka tidak semestinya seorang membaca seluruh surutan dalam salat maghrib di qara'a mufassal, meskipun itu kebanyakannya. Karena tapi ketika terus-terusan, sahabat Al-Jazah dipengingkari Marwan bin Hasan sendiri. Dan minat kuna antukra siyabi jiwa lima fasa tiba illa yadi. Maka pada beberapa malam, sekali, dan mengapa seseorang membaca surat yang panjang pada sholat maghrib. Namun perlu diperhatikan, jadi ini tidak pada masjid-masjid persinggahan, tidak pada masjid-masjid terminal atau stasiun, karena keadaannya berbeda. Kalau kita kembali yang kita tutup dengan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, walam ara hadisan marfu'an fihi tanqis 'ala al-qira'ati fiha. Dan aku tidak pernah mendapati sebuah hadis pun yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tanqis untuk membaca satu bacaan khusus pada salat maghrib di syai'in min qisar al-mufassal, dengan surat tertentu dari qisar al-mufassal, illa kecuali hadisan dari Ibnu Majah. Kecuali hadis Ibnu Majah dari Ibnu Umar, nastafihi ala al-kafirun wal-ikhlas. Wa min suri Ibnu Hibban, Jabir bin Samurah, summa zakar al-kalam fihima, wa qala wal maqsud annahu qara'a bihima fi rak'atain ba'da al-maghrib. Namun disampaikan dari beliau, disebutkan yang benar beliau membaca al-kafirun dan al-ikhlas ini pada salat sunnah ba'da al-maghrib. Adapun khususnya apa surat-surat kisah al-mufassal tidak disebutkan, namun selama itu dari kisah al-mufassal antara ad-duha sampai anas atau yang semisal dengan itu, maka boleh seseorang membaca surat-surat pendek dari al-maghribnya. Dan sesekali seseorang disunahkan selama tidak memberatkan untuk membaca surat-surat yang panjang. Allah dan surat kita tuliskan sekian dari 4 waktu sholat plus sholat Jumat dan terakhir bisa kita lanjutkan dari sholat isya dan penataan shaf sebelum rukuk. Insyaallah taala wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.